Oke, ada sebuah lagu Derita di Balik Tawa, ini spesial untuk Mas Doni. Monggo bersama Natra Rocker Tunggal Dulur Kudu Akur. Betapa harus ku menyanyi sementara hatiku sedih. Betapa harus ku tertawa sementara hatiku luka. Seorang penyanyi ku hadapi kenyataan hidup ini. Tiada seorang dua yang dapat meringankan beban derita hidupku. Asik, asa murah rek. Betapa harus aku menghibur sementara hatiku hancur. Akur hidup rakar asik ho ho. Hari ini dunia milik kita. Hey. Aku mengerti kini sanksi seorang penyanyi. Apapun yang terjadi, apapun yang satu persatu udah dinyanyiin dikarenakan